ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ودليل الاستعادة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. طيب، لبركة رحمه الله تعالى dan dalil bahwa al-isti'adah adalah ibadah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Falaq: Qul a'udzu bi rabbil falaq, dan qul a'udzu bi rabbin nas. Pembahasan sekarang adalah pembahasan ibadah al-isti'adah. Ibadah al-isti'adah. Al-isti'adah, untuk memahami maknanya secara bahasa, maka mirip dengan memahami kalimat al-isti'anah yang telah lewat pembahasannya. Al-isti'anah telah lewat, dia mempunyai wazan timbangan dalam kalimat istaf'ala. Yastaf'ilu istif'alan, ista'ana yasta'inu isti'anah. Wazan istaf'ala banyak mempunyai makna talabul fi'l, meminta kerja. Jadi kalau ista'anah, meminta awud. Istaghfara, meminta maghfirah. Demikian pula ini, ista'adah, yasta'idu, isti'adatan, meminta al-iyad, meminta al-iyad, perlindungan, meminta penjagaan dari perkara-perkara yang dibenci, yang tidak disukai, yang akan membahayakan kita. Jadi itu makna al-isti'adah, meminta perlindungan dari perkara yang kita benci, dari perkara yang kita tidak sukai, dari perkara-perkara yang akan membahayakan kita. Isti'adah ini akan terjadi kalau memang kita khawatir, kalau memang kita paham bahwa perkara itu akan membahayakan kita. Akan kita, apalagi justru kita pahami bahwa perkara itu adalah perkara yang akan menyelamatkan kita, maka sulit bagi kita untuk minta isti'adah namanya. Sulit bagi kita untuk melakukan ibadah isti'adah ini. Nanti kita mantap, yakin bahwa perkara itu bisa jadi sebab perkara bisa membahayakan kita, kita pun minta perlindungan kepada Dia yang menentukan segalanya, yang tidak akan mungkin ada keselamatan kecuali setelah Dia yang menentukannya, setelah Dia yang menjaganya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi isti'adah jamaah, ini ibadah hebat. Sebab yang namanya hidup, maka kita tidak akan mungkin lepas dari perkara-perkara yang kita benci. Ada-ada saja yang mengancam kita, ada-ada saja yang membahayakan kita. Apakah dia dalam urusan keduniaan, urusan keagamaan, perkara di dunia, di alam barzakh, atau di negeri akhirat. Ingin selamat dari perkara-perkara itu, maka wujudkan nilai-nilai isti'adah. Qul a'udhu bi rabbil falaq, sampai akhir. Katakan ya Muhammad, a'udhu, saya minta perlindungan, penjagaan bi rabbil falaq, dari Rabb al-falaq, makhluk seluruhnya, min syarri ma khalaq, dari segala bahaya yang telah tercipta. Kalau memang punya bahaya, kemudian sampai akhir. Jadi pembahasannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengatakan, saya minta perlindungan kepada Rabbil Falaq. Demikian pula kalimat selanjutnya dalam kitab ini, yang merupakan surah selanjutnya, Qul a'udhu bi rabbin nas, katakan, saya a'udhu, minta perlindungan, bi rabbin nas, dengan Rabbnya manusia, malikin nas, muasa manusia, ilahin nas, sembahan manusia, min, dari semua yang membahayakan. Lihat metode pengajaran dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntunkan kepada kita. Allah perintahkan kita untuk minta perlindungan, minta penjagaan, minta keselamatan dari perkara-perkara yang bisa mencelakakan kita kepadanya. Kepada Qul a'udzu rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, kepada Allah. Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Bisikan khannas. Yang mana khannas ini dari kalangan jin dan manusia. Al-khannas ini dari kalangan jin dan manusia. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq. Lihat keumuman hebat ini ayat ini. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Setelah Allah perintahkan kita minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat, minta perlindungan dari apa? Min syarri ma khalaq, dari seluruh bahaya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ada. Maksud semua kan? Ya, yeah. Ini surah yang bisa digunakan dalam sebuah doa bahaya. Min syarri ma khalaq. Angin kencang bertiup. Hal-hal yang bisa membahayakan kita. Apapun. Min syarri ma khalaq. Masuk di dalam. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam jika semakin gelap. Di situ mulai masuk malam aktivitas syaitan memuncak. Semakin malam semakin hebat. Sebab semakin malam orang semakin lalai. Sebab dia justru semakin memuncak. Kita minta jiwa dari hal-hal sehingga mencakup seluruh aktivitas kejahatan yang dilakukan pada waktu malam. Masuk pencurian. Masuk di dalamnya. Kalau yang bisa membahayakan sihir dan segala macam itu. Wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad. Dan dari segala bahaya. An-naffatsat. Wanita-wanita yang meniup-niup. Naffatsat, tiupan yang disertai dengan udah sedikit. Fil uqad, di dalam simpul-simpul. Ini jenis sihir. Ini langsung bentuk sihir ini, jelas ini. Bentuk dari bentuk-bentuk sihir. Yang meniup dari para simpul-simpul. Ini pun kita minta perlindungan. Jelas ini bahaya. Bisa membahayakan kita. Jalan keluarnya, Qul a'udhu li rabbil falaq. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu. Ayat terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari syarnya hasid, semua orang yang hasad jika dia hasad. Hasad jamaah, kita tidak tahu ini. Karena tiba-tiba orang hasad sehingga menimpakan bencana kepada kita, membuat makar kepada kita tanpa kita ketahui. Ini jelas membahayakan. Lihat jenis-jenis perkara-perkara yang membahayakan di sini. Dari dua surah ini jelas banyak. Apapun yang bisa membahayakan kita yang kita benci dalam urusan dunia, urusan keagamaan, di dunia perkara ini, di alam barzah, di akhirat, kita benci, maka minta perlindungan penjagaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kalau kita benci murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut, kita khawatir terkena murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan tidak mau kena. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udhu biridak min ghadabik. Saya minta. Lihat yang teraduannya Nabi. A'udhu. Saya minta perlindungan. Biridak. Dengan keridaanmu ya Allah. Min ghadabik. Dari murkamu. Jadi ini kondisi. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhadap perkara-perkara yang kita benci. Ketika kita merasa ada yang membahayakan kita, dan jangan sekali-sekali merasa aman dari bahaya. Afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa al-qawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali pasti kaum yang pasti rugi. Kaum yang pasti rugi. Perlalaian Allah, perdayaan Allah Subhanahu wa ta'ala, hati-hati. Jangan merasa aman. Karena itu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik pasti dan pasti akan terus menerus menghidupkan dalam dirinya, pada dirinya, nilai-nilai isti'adah ini. Ibadah besar permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang bisa membahayakan dalam urusan dunia, urusan keagamaan, urusan dunia, salat tetangga, anak istri, hal-hal apa yang bisa membahayakan dalam urusan keagamaan, sifat-sifat jelek misalnya. Kita khawatir kalau sifat-sifat itu bisa mencelakakan kita, maka minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu. Dosa yang telah kita lakukan, yang masih sementara kita lakukan, atau bahkan hal-hal yang bisa membahayakan kita pada masa yang akan datang, mau selamat dari semua itu, minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu. Tapi ingat, nilai isti'adah ini tidak akan mungkin terwujud kecuali setelah kita memang mantap, kita memang mantap bahwa perkara itu bisa mencelakakan kita, dan mantap kita tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali hanya Dia yang menguasai, memiliki, menentukan segalanya, Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'adah sama dengan al-isti'anah. Dia masuk dalam bentuk dari bentuk-bentuk doa, ya kan? Isti'anah minta pertolongan. Isti'adah minta perlindungan. Iya. Saya ingin lulus. Saya ingin mendapatkan kebaikan. Saya ingin ini, saya ingin ini. Perkara-perkara yang baik misalnya. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibantu. Kalau isti'adah perkara yang membahayakan kita, saya ingin terhindar dari hal itu bisa membahayakan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selamat dari perkara-perkara. Berarti ikhwah, untuk mewujudkan nilai-nilai ini, maka kita perlu mengenal perkara-perkara yang membahayakan kita. Karena itulah Al-Quran dan Sunnah penuh berisi tentang perkara-perkara ini. Al-Quran dan Sunnah penuh berisi tentang perkara-perkara yang membahayakan. Dijelaskan sifat-sifatnya orang-orang Yahudi, dijelaskan sifat-sifatnya orang-orang Nasara, dijelaskan sifatnya masyarakat jahiliyah, dijelaskan sifatnya orang-orang kafir, orang-orang munafikin, orang-orang zalim, orang-orang mujrim. Supaya kita merasa takut terhadap perkara itu, yakin bahwa perkara itu bisa mencelakakan kita. Kalau memang merasa takut terhadap perkara itu, minta perlindungan. Kalau memang takut sudah, pasti kita akan mencari jalan supaya minta perlindungan. Ada yang bisa menjaga kita, menyelamatkan kita dari perkara itu. Tapi kalau ketakaburan yang kita miliki kita anggap bukan bahaya, tidak akan bisa istiadah terhadap penyakit takabur. Kekikiran yang kita miliki, kita menganggap tidak membahayakan kita, kita tidak akan istiadah minta perlindungan kepada Allah dari bahaya. Maksiat yang masih kita lakukan, kita tidak akan istiadah. Karena itulah, lihat salah satu poin kalimat yang disebutkan dalam Sayyidul Istighfar, pimpinan doa pengampunan, yang kata Nabi SAW, siapa yang membacanya pada waktu pagi dalam keadaan yakin terhadapnya, perlu ditakdirkan meninggal sebelum sore. Sebelum sore, maka dijamin masuk surga. Dan siapa yang membacanya waktu sore dalam keadaan yakin terhadap kandungannya dan ditakdirkan meninggal sebelum pagi, maka dijamin masuk surga. Lihat, اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبد وأنا عبد وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أعوذ بك ألين الاستعاذة دي. أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ seminta perlindungan, lihat, minta keselamatan dari perkara yang harus kita yakini bisa membahayakan, mencelakakan kita. Bika kepada Engkau ya Allah. Lihat perkara yang membahayakan itu, min syarri, dari bahaya, ma sana'atu, apa yang saya telah lakukan. Coba lihat hebatnya ini kalimat, umum mencakup banyak perbuatan, sebab mencakup semua perbuatan kita. Cukup ini saja kita pikirkan perbuatan kita. Iya, tidak usahlah perbuatan orang dulu. Perbuatan kita ini sudah luar biasa jauh. Mengharuskan kita untuk terus menerus minta pertolongan, minta penjagaan. Min syarri ma sana'atu, dari bahaya apa yang saya telah lakukan, dari bahaya perbuatan saya. Sekali lagi, kalau tidak merasa terancam, tidak merasa bahaya terhadap perbuatannya, maka tidak akan bisa, tidak akan bisa masuk ke dalam nilai-nilai isti'adah ini. Nabi dan Rasulullah subhanahu wa ta'ala, lisan-lisan mereka tidak lepas dari perkara-perkara ini, minta perlindungan kepada Allah. Sebab ini adalah penghampaannya orang-orang yang dekat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka berada dalam bahaya, khawatir terhadap sesuatu, maka mereka tidak lari kecuali mereka tidak akan kemana-mana. Mereka langsung minta perlindungan kepada Dia yang menentukan segalanya, yang hanya Dia yang bisa menyelamatkan, Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallam, hebatnya ini ibadah. Ini dua surah ini. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini surah. Sampai dikenal dengan al-muk au midatain. Dua surah. Ini dikenal sebagai doa permintaan perlindungan isti'adah. Jelas sekali menunjukkan hebatnya ini ibadah, luar biasanya ini ibadah. Harus cakap ikhwah, harus cakap dan mahir kita terhadap ibadah yang seperti ini. Ibadah isti'adah. Sebab kapan kita tidak tahu, maka saat kita akan kehilangan ibadah-ibadah besar. Kita akan kehilangan ibadah-ibadah besar. Bahkan sebelumnya kita akan kehilangan ibadah isti'adah, kemuliaan ibadah isti'adah. Yang kedua, kita akan kehilangan ibadah-ibadah besar. Sebab banyak ibadah-ibadah itu ditentukan oleh nilai-nilai isti'adah. Ditentukan oleh nilai-nilai isti'adah. Yang ketiga, kita akan terancam berada di atas banyak bencana-bencana besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena itulah kita harus mengenal ibadah ini supaya kita bisa mendapatkan kemuliaan yang tiada tandingannya, dan supaya kita bisa selamat dari perkara yang sangat mengerikan. Lihat dalam surah Jin ayat 6, wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Wa annahu, dan sungguh kana, adalah dulu atau ada, rijalun, lelaki-lelaki, orang-orang, minal ins, dari kalangan manusia. Apa yang dilakukan? Ya'udzuna. Coba lihat. Ini manusia goblok. Ya'udzuna. Minta perlindungan. Iya. Kepada siapa? Birijalin. Dengan lelaki-lelaki, orang-orang. Minal jin, dari kalangan jin. Ini ada. Dan terus-menerus ada. Sini nih, sihir, dukun, santet, guna-guna, sistem rukyah yang merupakan permainan syaitan juga di sini. Yeah. Baca-baca, mantra-mantra di sini semuanya nih, kembalinya. Orang-orang yang dianggap ahli wali, yeah, wali Allah padahal wali syaitan, yeah, karena bisa menampilkan penampilan-penampilan yang aneh, tidak seperti biasanya, yeah, kebal dan yang semisalnya. Ini dia ini. Apa jelaskan keadaannya? Hanya Al-Quran itu. Luar biasa sempurna kalimatnya. Singkat, jelas. Orang yang paham. Ya'uduna idrijali minal jin. Bisa mengetahui lebih jauh, lebih luas. Pemaparan permintaan pertolongan ini. Apa akibatnya? Fazaduhum rahaqa. Fazaduhum. Maka mereka semakin menambah mereka rahaqa, kesesatan, dosa-dosa. Siapa mereka yang semakin menambah? Sama-sama jin semakin menambah sesat manusia, manusia semakin menambah sesat jin. Sama-sama, sama-sama dapat. Jin kasih bantuannya, mau minta perlindungan sama saya, dia akan kasih bantuannya. Saya akan beritakan kamu. Saya akan munculkan penampilan-penampilan begini. Kau pegang saja bisa sembuh. Kau beginikan saja bisa begitu. Dan semisalnya. Sudah kerjasama dengan jin-jin yang lainnya. Kamu anu masuk dulu ya. Nanti kalau anak buah saya sudah pegang dia, nah, kamu sudah keluar. Dia bilang anak buahnya budak saya. Tetapi yang dia ungkap sama dukun, tukang-tukang sihir dan yang semisalnya, iya, dia adalah anak buahnya. Jinnya anak buahnya dukun, padahal sebenarnya, iya, jin itu adalah tuhannya si dukun. Dukun mendapat apa? Kalau jin dapat iya, dapat penghormatan, dapat sesajian, dapat ini, dapat ini, diserahkan padanya ibadah. Dibesarkan, diagungkan, di ini, diharapkan, di apa ya? Ditakut. Silahkan sesajian, dipotongkan ini, dialirkan darah. Dukun dapat juga. Diberitakan ini, dikasih ini, dibantu. Nah, ini dia. Minta perlindungan. Fazaduhum rahaqa. Dan mereka pun semakin menambah sesuatu. Kan itu ikhwah ini terbukti betul. Siapa yang minta perlindungan? Dengan menggunakan jin, maka tidak akan bertambah kecuali semakin sesak. Sakit, sakit, perkara yang membahayakan. Khawatir kau datang, dukun main jin, tidak akan menambah sembuh, akan menambah sakit. Menambah penyakit. Itu menambah penyakit. Kalaupun nampaknya. Kalaupun nampaknya membaik, sebab nanti setelah datang dari situ sakitnya berkurang, berarti nampaknya membaik. Ketahuilah ini sebenarnya tidak membaik. Kalaupun memang sebenarnya tidak datang lagi, anggaplah betul-betul penyakitnya itu sudah hilang, dan tidak datang lagi, tidak akan datang terus-terusnya, maka penyakit ini sudah berganti dengan penyakit yang lebih mengerikan. Kalau penyakit pertama hanya menyusahkan dia di dunia, itu pun beberapa saat. Maka penyakit selanjutnya menyusahkan dia, merusak agama dia di dunia, menyusahkan dia di alam barzah, dan lebih menyusahkan lagi dia di negeri akhirat. Sebab apa? Dia telah menjual agamanya, meyakini keyakinan-keyakinan yang berserah diri kepadanya, tawakal kepadanya, datangi dukun, membenarkannya. kapan dibenarkan? Pada tenang. Karena hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'arrafa aw kahina, man ata'kahina aw arrafa, fas'alahu an syai' fa saddaqahu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang mendatangi arraf? Siapa yang mendatangi kahin? Dukun. Aku arraf atau arraf? Arraf yang ya, mengaku tahu, cerdik, orang-orang pintar. Arraf ini mencakup dukun, ahli nujum, paranormal, hipnotis, sihir, dan semisalnya. Masuk seluruhnya pada kalimat arraf ini. Sebab semuanya mengaku punya ma'rifah dengan metode-metode tersendiri yang seluruhnya kembali kepada tahu perkara gaib, ya kan? Semuanya kembali ke sini. Ini semuanya masuk pada kalimat arraf. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Dia datangi, kemudian dia tanya tentang sesuatu, kemudian saddaqahu dan dia benarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin SAW. Maka sungguh telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun arrafnya ini titelnya kiai. Banyak yang menggunakan dukun. Namanya kiai tetapi dukun. Sifat-sifat dukun kena. Istihdam. Kerja sama-sama jin. Lakukan ini, lakukan ini permintaannya jin. Dia akan bantu begini, begini dan begitu. Ini ya. Makanya kiai-kiai yang seperti ini datangnya kemana? Ke kuburan. Jadi ramaikan kuburan. Tempat-tempat dikeramatkan. Cari berkah, cari ini, cari itu. Kiai yang saya maksudkan kadang berupa binatang. Iya, ada binatang di Jogja, kiai apa namanya itu? Kerbau. Kiai Slamet. Mungkin sudah nanya Kiai Slamet. Kadang juga berupa benda-benda, benda pusaka. Namanya kiai ini. Kadang juga berupa orang. Tokoh agama. Seperti Gus Dur. Lebih tepat lagi gurunya. Gusmit. Yang katanya sudah sampai ke dalam jenjang sudah tidak sholat, ibar dan yang semisalnya. Masyarakat lihat, tapi orang-orang bilang kamu tidak bisa, kamu lain ukurannya. Dia tidak bisa, kalau kamu orang awam tidak bisa lihat dia. Jadi nampak paling kamu itu kamu tidak bisa ukur. Kamu lihat dipatok, dipatok, diikat, tidak boleh bicara. Padahal Quran dan Sunnah terbuka. Apapun yang menyisih Al-Quran dan Sunnah batil. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kalian. Kadang katanya dilihat di sini, dilihat juga di sana. Ini sudah menggunakan jin. Anywho, semua perkara seperti ini masuk semuanya di sini. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Semakin menambah rahaqa. Ini. Dan ini bukan perkara sepele. Perkara seperti ini sangat banyak dan dia termasuk sumber bencana. Ini termasuk sumber bencana. Tidak terpungkiri ikhwah. Banyaknya bencana di beberapa tempat. Ternyata tempat-tempat itu adalah tempat yang sering didatangi untuk minta perlindungan. Apakah perlindungan dari urusan keduniaan? Dalam urusan keagamaan? Mengerikan lagi, lebih mengerikan lagi kondisinya. Sebab apa? Setelah bencana turun, justru tempat itu semakin didatangi. Harusnya kesadaran. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. Hubungkan nilai inabah dengan isti'adah. وأنيبوا kembali kalian kepada Rabb kalian. Islamlah kepadanya. Wujudnya dalam kondisi bahaya, kembalinya gimana? Isti'adah. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu. Kita di Makassar masih tenang-tenang. Iya. Kita yang harus lebih waspada. Harus mantap nilai isti'adah ini. Ketika bahaya semakin hebat, nah, permintaan perlindungannya namanya istighatsah. Di situ istighatsah namanya. Ketika bahaya itu semakin hebat, permintaan perlindungan terhadap bahaya yang semakin hebat ini namanya istighatsah. Jelas? Nah, itu pembahasan pada selanjutnya. Ibadah selanjutnya adalah istighatsah. Kita masih dalam pembahasan isti'adah. Isti'adah mencakup semua bahaya yang membahayakan kita. Jadi nanti paham makna isti'adah akan memudahkan kita untuk memahami istighatsah. Pembahagian pada isti'adah itu pula pembahagian nanti kita akan jumpai pada istighatsah. Sehingga nanti ketika masuk pada pembahasan istighatsah tidak perlu diulang. Jelas? Jadi isti'adah ikhwah, minta perlindungan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata dari bahaya apapun juga. Murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul ngeri kondisi kita. Bencana-bencana alam tidak pernah berhenti. Terus-menerus menyusul. Ketika Allah Subhanahu wa taala hentikan sesaat, apa yang muncul dari kebanyakan manusia? Al-amn min makrillah, yang merupakan sumber bencana lagi. Merasa aman dari perdayaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada bencana, berarti kita sudah semakin baik. Padahal tidak pernah merubah keadaan. Yang syirik semakin syirik, bid'ah tetap, maksiat tetap. Yang menjadi hamba dunia tetap hamba dunia, semakin mantap malah. Harus dirubah. Rubah total kondisi keberagamaan kita. Harus dasari dari akidah yang benar, yang hak, yang kokoh. Nilai-nilai tauhid, nilai-nilai penghambaan, nilai-nilai keikhlasan. Ini uraian keikhlasan. Mulai dari awal pembahasan sampai saat ini, itu uraian keikhlasan semuanya. Bagaimana ibadah itu tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya, termasuk yang namanya isti'adah ini. Murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Inilah keikhlasan dari sisi isti'adah. Orang-orang yang ikhlas inilah ya kan selamat. Jadi wujudkan nilai-nilai keikhlasan dalam semua keadaan. Ketika berada dalam bencana, ketika menginginkan sesuatu, ketika berada dalam ketenangan, hanya kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada selainnya. Termasuk kalau kita punya utang, harus kita mantap, itu bisa membahayakan kita. Bisa membahayakan kita. Ngeri ya, mah. Orang yang mati syahid saja itu terikat, masih terikat. Belum bisa lepas dari tuntutan. Padahal mati syahid ini. Gimana selamat? Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat malas, sifat lemah, sifat penakut. Sifat penakut, sifat-sifat bencong. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, harus kita khawatir. Nyatakan bahwa perkara itu adalah membahayakan. Kondisi kita sekarang ya ikhwah, betul-betul harus mempermantap isti'adah ini. Lihat awal-awal kita solat, awal-awal bacaan qul a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini umum. Banyak sekali pemanfaatan isti'adah ini. الاخوه رحمكم الله. Kalau memang kita sayang terhadap diri kita, sayang terhadap keluarga kita, sayang terhadap masyarakat kita, cinta terhadap negeri kita, maka tegakkan nilai-nilai isti'adah ini, murnikan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakatkan dia. Masyarakatkan ilmunya, keyakinannya, pengamalannya, sebab sungguh dia akan menggugurkan banyak perkara. Dia akan menjadi penyelamat besar dari berbagai bahaya. Kota demi kota di Indonesia tinggal menunggu giliran. Yang terkena bencana dengan yang tidak terkena bencana, bukan berarti yang belum terkena bencana itu kerusakannya lebih ringan. Belum. Boleh jadi sudah dikategorikan sebagai kota istidraj, yang sudah diperlalaikan, dibiarkan. Dibiarkan supaya nanti selanjutnya diberi bencana yang berlipat-lipat dari kota sebelumnya, dari kota yang telah terkena. Siapa tidak mau mengambil pelajaran? Ini kesyirikan luar biasa banyak. Banyak dukun-dukun di Makassar ini. Banyak tempat-tempat penyembahan di Makassar. Mulai dari orang paling orang yang tidak sekolah sama sekali sampai orang paling tinggi sekolahnya. Orang yang tidak punya kedudukan sama sekali sampai yang paling tinggi kedudukannya. Tidak bisa lepas dari datang-datang ke dukun. Tidak bisa lepas dari permainan-permainan dengan jin. Diperbodoh dan diperbudak oleh jin. Tetapi ingat sekali lagi, jin tidak akan pernah mengatakan, awalnya saya adalah Tuhan. Tidak. Saya mau membantu kamu. Saya akan membantu kamu. Ini kalau orang berpikir. Banyak orang yang datang ke dukun minta sabuk ini supaya terlihat berwibawa, minta ilmu ini supaya bisa mempunyai kekuatan di sini, supaya naik kedudukan, supaya laris dagangannya, supaya ini. La ilaha illallah. Semua yang datang meminta itu adalah orang Yaman yang takut akan bahaya akan menimpa dirinya. Ya kan? Ada sesuatu yang dikhawatirkan terhadap dirinya dalam urusan keduniaan. Ada juga dalam urusan keagamaan. Ada juga yang berhubungan dengan penyakit. Ada juga yang berhubungan dengan ini dan ini. Macam-macam. Jalan keluarnya satu, istiadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada yang seperti itu. Ini ngeri-ngeri betul keadaan. Orang musyrikin hanya satu, mempunyai satu lata. Lata, satu saja yang dikenal lah. Lata ini kuburan orang yang dianggap baik pada zaman jahiliyah, yang membuat adonan. Ketika orang-orang haji dia buatkan adonan, dia bagi. Ya, orang-orang senang ketika meninggal, haji datangi kuburannya. Sampai akhirnya jadi sembahan. Di sana dulu, satu. Sekarang banyak kayaknya seperti ini. Banyak orang-orang yang berjasa, orang-orang yang baik, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang mulia. Bahkan memang didekatkan. Coba lihat cara berpikirnya seseorang betul-betul rusak sudah. Didekatkan memang. Kubur dia di depan masjid. Dekatkan memang. Siapa? Di situ siapa? Awalnya yang didekatkan kan rata-rata orang yang baik. Minimal pemberi wakaf punya masjid. Orang-orang yang sholat di situ kan senang. Cinta sama orang itu. Kecintaan ini yang mengantar ke situ. Didekatkan sedikit-sedikit. Mungkin kita belum. Ini kan generasi kita. Generasinya generasi kita. Generasinya kita. Bisa selamat. Tapi kuburannya Nabi SAW. Dan dalil pada kuburan Nabi SAW. Nabi SAW dikubur di dalam rumah. sudah menjadi ketentuan untuk seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikubur di mana mereka wafat. Nabi SAW wafat di rumahnya Aisyah, dikubur di sini. Dan sampai sekarang rumah itu tetap rumahnya Aisyah. Tidak pernah berubah menjadi masjid. Hanya memang sekelilingnya jadi masjid karena perluasan. Lagi pula tempat itu terjaga. Iya, tempat itu terjaga. Itu pun Nabi SAW telah bersabda, Allahumma la, dalam bentuk doa ketika Nabi SAW akan meninggal ini, Allahumma la taj'al qabri wasana yu'bad. Ya Allah, jangan kalian jadikan, ya Allah, jangan kamu jadikan kuburanku sebagai berhala. Kuburanku, kata Nabi, sebagai watanan berhala, yu'bad, yang disembah. Coba lihat Nabi doa. Saya memang bisa mengkhawatirkan, apalagi memang tidak terjaga. Nabi betul-betul hebat penjagaannya, terkhusus pada kerabatnya Nabi. Sampai-sampai Zainul Abidin yang dikenal, yeah, Ali ibn al-Husayn ibn Ali, cucunya Ali, Zainul Abidin, menjumpai pada zamannya ini, masih zamannya tabi'in, pada zamannya ini belum ada kesyirikan, belum ada orang menyembah kuburan, tidak ada, sudah habis. Tapi ada orang mulai muncul bid'ah. Apa itu? Datang ke kuburannya Nabi, mau memberi salawat. Bukan minta doa kepada Nabi, datang mau memberi salawat, datang mau memberi salam. Tetapi metodenya tidak pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Ditentukan waktunya, lama betul di situ, khusyuk betul di situ. Ditegur oleh Zainul Abidin ini, kerabat Nabi yang paling hebat ilmunya, waraknya, keimanan, terakui dari kalangan tabi'in. Cucunya Ali radhiyallahu anhu. Ditegur. Tegurannya, ada beberapa riwayat yang menyebutkan, di antaranya, mari, katanya, dipanggil. Jadi dilihat orang masuk, memasukkan ke situ, di dalam lubang-lubang ke arah kuburan Nabi SAW. Mau berselawat, mau berdoa. Maka ditegur. Diajak pergi makan. Katanya sudah makan. Akhirnya diberitahu, inginkah saya sampaikan kepada kamu hadis yang saya dengar dari bapak saya. Bapak aku dengar dari bapaknya, Ali radhiyallahu anhu. Ali dengar dari nenek saya, begitu. Rasulullah SAW begitu. Apa sabda Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan, صلوا علي اينما كنت لا تجعل قبري وثنا يعبد لا تجعلوا لا تتخذوا قبري مسجدا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يهودي dan nasara. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. لا تجعل قبري وثنا يعبد. La taj'alu qabri ida, kata Nabi sallam. La taj'alu qabri ida, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id, sesuatu yang sering didatangi, diulang. Kata Nabi sallam, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Jadi ini idnya nih. Ini belum berdoanya kepada Nabi nih. Belum ada pada zaman itu. Ini mau berselawat ini, mau memberi salam ini. Tapi caranya dalam bentuk id, sering. Ada waktu tertentu. Iya. Nabi larang, jangan kalian jadikan kuburan itu sebagai ini. Kemudian Nabi menjadikan, terus bagaimana caranya bersalawat lebih? Lebih bagus lagi, lebih banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu 'alayya, aina ma kuntum, haitsu ma kuntum." Bersalawatlah kalian kepadaku di mana saja kalian berada. Siapa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya, di dekat kuburannya, di sini, di manapun, sama sampai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul harus kita jaga diri kita. Kerusakan ini banyak sekali. Jadi kalau lata banyak, kuburan yang dibesarkan itu banyak. Uzza mana? Uzza berupa pepohonan. Bangunan pepohonan mana berupa bebatuan yang biasa dialirkan darah di situ. Dulu satu saja seperti sekarang kan banyak sekali. Banyak di Makassar saja sudah lebih. Apalagi tempat lain. Ini ya, kita harus merasa takut terhadap perkara-perkara ini. Kita harus merasa waspada terhadap perkara-perkara ini. Kalau tidak takut, tidak akan bisa istiada terhadap perkara itu. Bahaya perkara ini. Apa yang meminta perlindungan terhadapnya kalau memang tidak takut? Hebatnya takut kita terhadap perkara-perkara seperti ini justru menunjukkan semakin baiknya keikhlasan kita. Tapi kapan semakin merasa aman menunjukkan semakin rusaknya keikhlasan kita. Ini jelas ya. Istiada ikhwa, istiada, ista'idu billah. Minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mantapkan diri kita di atas nilai-nilai ilmu ini. Ajar kerabat kita di atas nilai-nilai ilmu ini. Teman-teman kita di atas nilai-nilai ilmu ini. Istiada, minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mantapkan, kokohkan. Terutama pada saat-saat sekarang ini. Bencana-bencana. Kengerian-kengerian. Sementara sumber bencana itu ada. Sumber bencana itu ada dan terus ada. Bahkan bukan disembunyikan, dimasyarakatkan, dijadikan sebagai bahan pariwisata. Di sekalian ada bambu berjalan, gobloknya itu bambu berjalan tapi memang berjalan dusta. Pendusta itu. Ini bambu ini sembelihkan kerbau. Tahun. Bambu tayang. Besar-besarkan. Bambu yang harusnya jadi kadok bulo, bahan bakar, untuk masak kopi. Kalaupun ada yang pernah melihatnya berjalan, itu bersyarat itu. Kalau mau dikasih jalan itu. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh. Siapa itu yang diminta oleh jinnya yang akan memperjalankannya? Nanti habis bambunya jin, gampang sekali jin. Nanti kita buat pohon pisang berjalan. Gampang. Apa bedanya sama dia orang mati di Toraja itu? Dikasih berjalan. Itu kan jin juga. Kalaupun benar, banyak-banyak hanya sekedar berita. Semua yang seperti itu cukup dibacakan ayat-ayat Al-Quran, gugur seluruhnya. Lari syaitannya, terbuka kedoknya. Ini ya, banyak sekali. Ada orang pernah bercerita kepada saya, mungkin saya pernah ceritakan, seorang dokter. Teman seorang dokter cerita, katanya ada orang kalau mau ada sesuatu, ada permasalahan apa, datang ke sana. Syarat datangnya tengah malam. Syarat datang banyak orang yang datang, orang-orang bermobil, plat merah, plat putih, plat hitam, semua datang. Minta ini, sian itu, saya benci sama sian itu. Salat dulu dia, coba lihat bagaimana syaitan itu kasih bodoh-bodoh orang. Disuruh salat, salat yang tidak ada manfaatnya, sekedar untuk menipu dirinya dan menipu orang yang datang. Bahwa ini juga agama yang hakikatnya adalah menyembah jin yang diharapkan datang. Membesarkan jin yang katanya adalah ini, katanya adalah ini, katanya adalah itu. Ini riskan sekarang yang seperti rukiah, televisi. Ini tidak lepas dari perkara-perkara seperti ini. Walaupun ada yang alhamdulillah bagus, iya. Tetapi yang sebagus-bagus rukyi di televisi, itu tidak lepas dari pelanggaran-pelanggaran adab-adab syar'i. Misalnya memegang wanita. Mana itu cara merukyi itu memegang itu? Dipijit-pijit lagi. Anak muda lagi ustaznya. Semua tipuan-tipuan syaitan jemaah. Iya. Jinnya wah kena akan kesakitan saya, kesakitan. Targetnya supaya semakin dipegang-pegang. Gak apa-apa kita teriak-teriak saja, supaya semakin dipegang-pegang. Ini wahla ilahi Allah. Banyak sekali pak. Perkara-perkara yang berhubungan dengan ini. Jalan keluarnya, munculkan nilai-nilai tauhid, wujudkan keikhlasan dalam seluruh aspek keikhlasan itu. Tidak ada yang bisa lepas. Siapa yang bisa mengikhlaskan dirinya betul dalam seluruh jalur-jalur keikhlasan itu yang mencakup seluruh aspek, termasuk istiada ini, maka itulah kehebatan seseorang. Gugur seluruh mata syaitan. Sebagaimana kata syaitan sendiri, pimpinan syaitan mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Fabi'izzati lawiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Demi keperkasaanmu ya Allah, sungguh betul-betul saya akan celakakan mereka seluruhnya. Seluruhnya Adam beserta turunannya, kata iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sumpah di hadapan Allah, akan celakakan, membinasakan mereka seluruhnya dengan berbagai makarnya, tipuannya, kecuali satu, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba engkau dari kalangan mereka al-mukhlasin, yang diberi keikhlasan. Tapi ingat, keikhlasan bukan sebagaimana yang dipahami kebanyakan penceramah. Iya, keikhlasan dalam makna ini yang uraiannya Quran dari awal sampai akhir. Bagaimana mewujudkan ibadah secara murni dan betul-betul membersihkan diri dari berbagai macam bentuk kesyirikan, syiriknya dan sarana-sarananya. Disitulah keikhlasan penuh. Isti'adah di antaranya. Itu tadi yang kita bahas tadi. Isti'adah di antaranya. Ketulusan dalam meminta perlindungan ketika bahaya. Jelas? Itu di antara kandungan keikhlasan. Bukan keikhlasan seluruhnya. Jelas ini? Baik, insyaAllah. Saya ada uraian tentang isti'adah ini. Berat-berat. Subhanakallah, alhamdulillah.